Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan keterangan Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Marhali hafizahullah taala di dalam syarah kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah. Masih di dalam bab tentang Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluqin, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Qala walaysa bimakhluqin, ucapan Imam Ahmad rahimahullah, dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan sesuatu yang dicipta. Yani Al-Quran kalamullah ma yakfi. Laysh li'annal jihad al-mu'taz, li'annal jahmiya al-mu'taziliya alladhi yunkiru anna Al-Quran kalamullah. Yaqul kalamullah walakin yuridu annahu makhlukun. Mithal anna kula naqatullah wa baytullah wa baytullahi makhlukun. Al-Quran adalah kalamullah, akan tetapi tidak cukup untuk menyatakan demikian, kecuali harus melanjutkan dengan laisa bimakhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Karena Jahmiyah Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, yaitu yang mengingkari Jahm, sandaran kepada Jahm bin Sofwan, yang mengingkari, menghapus nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini golongan Jahmiyah yang disandarkan kepada Jahm bin Sofwan, yang asalnya adalah diambil dari Ja'ad bin Dirham, tetapi penyandarannya kepada Jahm bin Sofwan, bukan kepada yang awal menciptakannya, itu Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh seorang khalifah ketika beliau menyatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian diwarisi oleh Jahm bin Sofwan, dan penyandaran firqahnya kepada Jahm bin Sofwan, sehingga disebut dengan golongan Jahmiyah. Jahmiyah Mu'tazili. Mu'tazili juga adalah golongan tersendiri yang mengagungkan akalnya, sehingga dikatakan Jahmiyah Mu'tazili karena Jahmiyah adalah juga bagian dari Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini lebih umum. Banyak dari golongan-golongan tersesat mereka disebut dengan Mu'tazilah. Sampai saat ini, seperti misalnya Jaringan Islam Liberal juga dikatakan Mu'tazilah. Atau Hizbut Tahrir juga dikatakan Mu'tazilah, di dalam mengagungkan akalnya, mendahulukan akalnya daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dikatakan di sini Jahmiyah Al-Mu'tazili. Nah, karena Mu'tazili lebih umum dan Jahmiyah adalah salah satu dari bagian Mu'tazilah. Nah, golongan Jahmiyah Mu'tazili, dia mengingkari bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Tetapi kalau ditanya, mereka mengatakan kalamullah. Kalamullah. Akan tapi yang diinginkan adalah kalamullah makhluk. Kalam Allah yang dicipta. Nah, dan akan disebutkan dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa maksudnya kalamullah makhluk yang dicipta tetapi tidak memiliki tempat, ghairu mahal, tidak ada tempatnya. Nah, ini juga satu hal yang susah, bahkan tidak mungkin bisa dipahami. Adakah sesuatu yang dicipta tidak memiliki tempat? Nah, adakah sesuatu yang dicipta tidak memiliki tempat? Ah, itulah kalamullah. Jadi ini susah difikirkan atau difahami. Ah, makanya disebut dengan Mu'tazili. ya, karena menggunakan akal. Nah, jadi mereka menyatakan kalamullah, tetapi kalam Allah itu sesuatu yang dicipta. Sama dengan kita mengatakan naqatullah baitullah, untanya Allah atau rumahnya Allah, Ka'bah. Nah, unta, rumah itu adalah makhluk, sesuatu yang dicipta. Berarti kalau kita mengatakan kalamullah, kalamnya Allah, berarti kalam itu juga adalah sesuatu yang dicipta. Tidak ada bedanya kita mengatakan baitullah. Ini kias dari akalnya mereka Jahmiyah. Nah, wa min hadza tala'ub, ini adalah perbuatan bermain-main, ya, mengolok-olok Al-Qur'an kalamullah. Nah, mereka menyatakan seperti kita mengucapkan baitullah. Kalamullah lakinnahu makhluk. Kalamnya Allah akan tetapi sesuatu yang dicipta. Nah, adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalamullah laisa bimakhluqin. Kalam Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan sesuatu yang dicipta. Kenapa? Li'anna kalau qulta kalamullah wa sakatta wa ma qulta laisa bimakhluqin yuwafiqukal mu'tazili wal jahmi. Karena kalau kita mencukupkan mengucapkan kalamullah saja, Al-Qur'an kalamullah, diam. Kita diam. Maka ini berarti tidak memberikan perbedaan antara kita Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka juga mengatakan kalamullah, tetapi maksudnya berbeda. Kalau kita kalamullah laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Adapun Jahmiyah kalamullah tetapi makhlukun bighairi mahallin. Dia adalah sesuatu yang dicipta yang tidak memiliki tempat. Beda enggak? Jelas berbeda, tapi sama-sama kita mengucapkan kalamullah. Ah, di sini tamayyuz. Di sinilah metode atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki sifat tamayyuz. Sifat tamayyuz yaitu sifat perbedaan dari ahlul dhalal, dari orang-orang yang memiliki kesesatan. Nah, bahkan para ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan juga penulis Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan bahwa inilah keistimewaan kekuatan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dua hal. Jadi Allah memenangkan, menguatkan dakwah Ahlus Sunnah ini dengan dua hal. Di antaranya adalah apa yang kita sebutkan, quwwatut tamayyuz. Adanya perbedaan, adanya sifat perbedaan dengan ahlul dhalal, orang-orang yang dari golongan-golongan yang tersesat. Di dalam penampilan, di dalam ucapan, di dalam lebih-lebih dalam muamalah, dalam amalan-amalan, harus ada perbedaan. Nah, maka di sinilah yang kedua adalah quwwatul ilm. Ahlus Sunnah Allah menangkan, diberi kekuatan karena kekuatan ilmiahnya, yakni kekuatan hujjah, adillah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafus salih. Jadi dua ini, kebanyakan kaum muslimin melalaikan perkara yang kedua. Semangat dalam menuntut ilmu, memiliki kekuatan ilmu, tetapi tidak memiliki quwwatut tamayyuz, pemisahan diri, pembedaan diri dari ahlul dhalal, sehingga dia bergabung, bermuamalah bersamanya, duduk bersamanya, isi taklim bersama dan sebagainya. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nah, berbaur atau menyamar, ya, menyerupai penampilannya, menyerupai awam. Kalau ahlu sunnah memakai pakaian yang sunnah, yaitu berjubah misalnya, berjenggot, celana sirwal, nah ini tidak sesuai dengan zaman. Seharusnya kalau kita pakai seperti ini, merubah kaum awam susah menerima dakwah. Akhirnya harus berpakaian bantalon, pakaian celana yang sempit, yang pakai resleten, akhirnya kalau sholat sujud, lekukan pantatnya seluruhnya tampak, bahkan kemaluannya. Naudzubillah, karena bajunya baju koko, celananya celana. Ah, ini dalam rangka dakwah diterima. Ini namanya ada mutamayyiz, tidak ada perbedaan diri. Dalam sisi penampilan, ini masuk di dalam perkara yang kedua. Allah memenangkan dakwah Ahlus Sunnah, memberi kekuatan karena sisi tamayyiz. Mereka punya semangat untuk membedakan diri dengan Ahlul Dalal, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Dalam sisi penampilannya, dalam sisi ucapannya, dalam sisi muamalahnya. Nah, maka dalam sisi ucapan di sini dicontohkan oleh beliau. Kalau kita Ahlus Sunnah menyatakan kalamu Al-Quran kalamullah, salah. Kenapa? Karena kita tidak membedakan berarti diri kita dengan Mu'tazilah Jahmiyah yang juga menyatakan Al-Quran kalamullah. Apa bedanya? Nah, di sini sama. Para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan di zaman sekarang tidak boleh kita menyatakan saya Islam. Titik. Salah. Tapi wajib kita menyatakan saya Islam Salafi. Islam Ahlus Sunnah, Sunni, Salafi. Ini wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Islam, Ahmadiyah juga mengatakan Islam. Mau enggak sama menjadi Ahmadiyah? Enggak ada yang mau. Ahmadiyah mengatakan Islam. Syiah Rafidah mengatakan Islam, mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Ummul Mukminin, menuduh istri Rasulullah pezina. Naudzubillah. Ya. Dan seluruh golongan-golongan yang tersesat dari 72 golongan, semuanya mengatakan Islam. Ini jelas sabda Rasulullah. Berarti kita harus memisahkan diri, membedakan diri dari penamaan ini. Jangan maunya penyesuaian yang umum saja, yang penting Islam. Nah, ini keliru. Kalau yang penting Islam, berarti ya jangan marah kalau antum digolongkan sebagai Ahmadiyah, karena yang penting Islam. Ahmadiyah juga Islam. Tarekat-tarekat Sufiyah juga Islam. Nah, di sini menunjukkan harus ada kuat utama yus. Perbedaan, pemisahan diri. Kita mengatakan Islam Ahlus Sunnah, Sunni Salafi. Yaitu Sunni Salafi. Ini wajib. Bukan lagi perkaranya sunnah, tapi wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita tidak menyelanjutkannya, maka tidak ada perbedaan. Orang lain tidak bisa membedakan apakah Islam Ahmadiyah atau Islam Sunni atau Islam apa. Nah, demikian ya prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan ini. Nah, oleh karena itu Ahlus Sunnah harus melanjutkan kalamullah walaysa bimakhluqin. Kalamnya Allah bukan makhluk. Nah, antum melihat bahwa perkara ini sungguh dan bersungguh-sungguh ulama dalam menerapkannya, bukan main-main. Ya, bukan sesuatu yang ringan ini. Buktinya kita apa yang telah saya sampaikan kepada antum. Ya, perselisihan yang terjadi antara Imam Bukhari rahimahullah dengan gurunya dan sekaligus kawannya Syekh Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala, ahlul hadis kedua-duanya, sampai terjadi perpecahan yang besar-besaran di seluruh dunia Islam di zamannya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari tertuduh rahimahullahu taala menyatakan bahwa lafzi bil Quran makhluqun, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk, sesuatu yang dicipta. Nah, di sini Imam Yahya ibn Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah menganggap bahwa ucapan ini ucapan yang tidak memiliki tamayyuz, bahkan ucapan yang mengandung syubhat yang bisa diseret kepada digolongkan kepada golongan Jahmiyah Mu'tazili yang mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal ucapan Imam Bukhari ini sangat jelas sebenarnya. Lafzi bil Quran makhluk. Lafazku saya ketika melafazkan Al-Quran, lafaz saya adalah makhluk. Naam. Saya yang membaca adalah makhluk. Suara saya, karena saya juga makhluk, berarti suara saya juga makhluk. Itu yang dimaksudkan Imam Bukhari. Tetapi ketika ucapan ini bisa dibawa kepada makna yang lain, kepada makna Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka beliau sangat marah, Imam Yahya Adz-Dzuhli, dan mentahdir Imam Bukhari sampai menjelekkan Imam Bukhari dan memperingatkan kaum muslimin agar tidak ada yang bermajelis di sisi Imam Bukhari. Kalau masih mengaku Ahlus Sunnah, jangan coba-coba bermajelis dengan Imam Bukhari. Ini Imam besar Yahya Adz-Dzuhli di zamannya. Sampai kemudian Imam Bukhari tersudutkan dan tidak ada lagi yang mau bermajelis kepada beliau. Nah, karena Yahya Adz-Dzuhli adalah guru daripada Imam Bukhari yang di saat itu lebih didengarkan. Nah, kecuali sebagian kecil yang tetap pada berbaik sangka pada Imam Bukhari rahimahullah, di antaranya Imam Muslim sendiri, muridnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian Imam Bukhari mengharuskan terusir dari negeri tersebut, pindah ke negeri yang lain pun ya, sampai Syekh Yahya Adz-Dzuhli mengirim surat ke gubernur wilayah tersebut agar jangan menerima Imam Bukhari. Coba, ini menunjukkan ulama Ahlus Sunnah sangat perhatian dalam perkara yang seperti ini. Adanya kuwatut tamayyuz. Adapun orang-orang sekarang, dan ini sesuai dengan zaman, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun min. Tidak datang zaman kecuali setelahnya semakin jelek, semakin jelek. Da'fut tamayyuz, lemah sifat pembedaan diri semakin melemah. Bahkan kita sekarang berbaur dengan golongan-golongan yang dhalal, golongan-golongan bid'iyah. Kita tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam permasalahan ini, melemah dan seterusnya. Nah, bermajelis dengan tokoh-tokoh bid'ah, bahkan menghadiri acara-acara bid'iyah yang ternyata di situ tidak mampu untuk berdakwah. Tidak mampu untuk berdakwah. Nah, ini nasihat para ulama yang sudah dilalaikan di zaman sekarang ini. Di zaman seperti ini. Justru zaman ini naudzubillah menunjukkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah pula, semakin jelek juga terbalik. Ya, terbalik zaman ini. Rasulullah telah menyatakan dalam hadis, sayati sanawatun khadda'atun, akan datang tahun yang membuat tipu daya. Zaman yang akhir-akhir zaman. Nah, dan saat ini kita saksikan. Apa sabda Rasulullah? Zaman terbalik, yaitu yu'tamanu fiha al-kha'in, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang pendusta dinilai jujur. Orang-orang yang jujur dinilai berdusta. Orang-orang yang amanah dibilang berkhianat. Orang-orang pengkhianat dibilang amanah. Ini akan datang tahun-tahun yang seperti ini, kata Rasulullah. Ini menunjukkan zaman yang buruk. Zaman yang jelek. Terbalik. Dan kita persaksikan di zaman sekarang ini. Nah, orang-orang yang kita lihat baik, tetapi teman-temannya orang-orang jelek. Orang-orang yang berdusta, yang tidak amanah. Sebaliknya, orang-orang yang baik dituduh orang-orang yang tidak amanah, khain, kadzib dan selainnya. Orang-orang yang mukhlisin dituduh dengan bermacam-macam. Orang-orang yang penuh dengan riya, ujub dan sum'ah, beramal ingin dilihat, berbangga dan lain sebagainya, ingin duniawiya, ingin jabatan dan harta, dinilai orang yang ikhlas. Ini zaman yang sekarang ini kita jalani dan kita persaksikan. Allah tampakkan di pelupuk mata kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan zaman-zaman seperti ini. Rasulullah telah memberi wasiat. Telah memberi wasiat yang beliau nukil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai nasihat li walakum, untuk diri saya dan untuk antum semua dan untuk kaum muslimin wal muslimat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunya mu'tharatan fa'alaika binafsik. Apabila engkau telah melihat kebakhilan yang sudah diikuti, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, semua apa yang disebutkan Rasulullah terjadi di zaman kita sekarang ini dan kita saksikan setiap hari. Nas'alullah assalamu alafiyah. 'Alaika binafsik. Wasiat Rasulullah, wajib engkau hitung dirimu, dahulukan dirimu masing-masing. Sudah zaman ini zaman jelek. Engkau persaksikan semua itu, dahulukan dirimu. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Hai orang-orang yang beriman, wajib kalian mengutamakan dan melihat diri-diri kalian sendiri. Tidak boleh memadorotkan dirimu orang-orang yang tersesat yang banyak ini. La yadhurru man dhalla, la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Selama engkau yakin bahwa engkau orang-orang yang berupaya di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik, ini sebagai faedah dan sebagai peringatan, karena tentunya kita akan semakin menghadapi cobaan yang lebih dahsyat di masa-masa yang akan datang. Nah, kita masih dalam tengah perjuangan dan terus zaman ini zaman semakin jelek berdasarkan sabda Rasulullah, dan semakin terbalik perhitungan dan penilaian manusia. Oleh karena itu kita harus memiliki mizan, timbangan yang kuat, prinsip ahlussunnah wal jamaah yang kokoh dalam akidah, dalam muamalah, dalam segala hukum. Kita harus mengokohkan, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harus menuntut ilmu, berupaya bertanya dalam segala muamalah kita, berupaya kita bertanya, kembalikan kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang akan bisa menyelamatkan kita dari terpaan segala fitnah di zaman-zaman yang akan datang, yang mudah menelan korban bagi orang-orang yang tidak ada mizan, tidak punya timbangan, atau bagi orang-orang yang punya timbangan tetapi timbangannya lemah, menimbang dengan atifiyah, dengan perasaan, dengan ta'asub, dengan fanatisme dan lain sebagainya. Nas'alullah assalamu alafiyah. Nah, saya kembali kepada pembahasan kita dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan keterangan dari Syekh Rabi, bahwa tidak boleh kita mengatakan kalamullah saja, tapi harus kita membedakan diri dengan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang sempalan, yaitu dengan mengatakan Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhlukin. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk, sehingga dengan itu tidak ada celah untuk kemudian kita dijelekkan atau dituduh dengan penyamaran-penyamaran atau syubhat-syubhat. Nah, oleh karena itu beliau menyatakan, Imam Ahmad, wala yad'uf an yaqula laisa bimakhluq. Tidak boleh seorang ahlu sunnah lemah, ya, atau malas untuk mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Tidak boleh. Qal fa inna kalamullah laisa biba'inin minhu wa laisa minhu syai'un makhluq. Karena kalamullah tidak terpisah dari Allah, dan tidak ada satupun dari kalam-kalam Allah itu makhluk. Tidak ada. Jadi difahami ini ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa bukan makhluk, karena kalam Allah adalah merupakan sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya. Karena sifat Allah tidak terlepas dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sama dengan zatnya Allah. Ya. Sehingga tidak mungkin Allah itu kita katakan makhluk, tapi kita katakan khalik, pencipta, bukan yang dicipta. Itu maksudnya. Berarti kalamnya Allah, sifatnya Allah bukan yang dicipta, tapi dia khalik, sang pencipta. Ini maksudnya. Sehingga kita harus melanjutkannya dengan mengatakan laisa bimakhluk. Nah, berkata Syekh rahimahullah hafizahullah, yakni sifatul kalam sifatun qaimatun bidzatillah tabaraka wa taala, lakin yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Sifatul kalam, kalamullah laisa biba'inin minhu yaruddu 'ala al-mu'tazilah alladziina yaqulun khalquhu bighairi mahal. Ini sudah terdahulu apa yang saya sebutkan, bahwa kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tegak pada zat Allah tabaraka wa taala. Jadi sifat Allah yang tegak pada zatnya Allah, pada diri Allah yang tidak terpisah dari Allah. Tidak mungkin kita pisahkan. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Nah, dan sifat al-kalam ini Allah berbicara kapan Allah kehendaki dan di mana saja Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kapan saja Allah menghendakinya, Allah akan berbicara. Nah, dan kalau Allah tidak menghendakinya, Allah tidak berbicara. Baik, tetapi sifatul kalam ini kata Mu'tazilah adalah makhluk yang tidak memiliki tempat. Kata Mu'tazilah. Nah, fal kalamu sifatullah mitul kudrah. Maka dibantah bahwa kalamullah sama dengan sifat-sifat yang lainnya, seperti sifat al-kudrah dan sifat yang lain. Sifat al-kudrah, sifat al-khalqu, sifat al-azamah, sifat kekuasaan, sifat al-qahar, ya, unggul, sifat penciptaan, sama dengan sifat al-kalam. Artinya semuanya sifat Allah. Ya, semuanya sifat Allah. Sekalipun maknanya berbeda-beda. Sifat al-kalam maknanya beda dengan sifat al-qudrah. Sifat al-qudrah beda maknanya dengan sifat al-khalqu. Sifat al-ilm demikian pula dan seterusnya. Akan tetapi semuanya merupakan sifat-sifat Allah. Nah. Kemudian sifatul kalam ini adalah termasuk minas sifat mitlul iradah, minas sifatil azaliyah al-qa'ima bidatihi subhanahu wa ta'ala, wahya sifatu kamalin. Sama dengan seperti sifat kehendak Allah, sifat iradah, termasuk sifat azaliyah, termasuk sifat azali yang tegak pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya sifat azaliyah di sini sifat dzatiyah. Karena sifat Allah terbagi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Nah, sifat dzatiyah artinya apa yang disebutkan oleh beliau di sini? Senantiasa, lam yazal. Senantiasa disifati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tidak. Tidak pernah tidak. Ya. Terus-menerus disifati kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat dzatiyah. Ya. Maka sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah. Dari satu sisi, yaitu sifat yang terus-menerus pada diri Allah Subhanahu wa taala, tegak terus-menerus pada diri Allah. Tidak pernah Allah bisu. Kemudian berbicara. Nauzubillah. Sifat bisu ini sifat jelek. Tidak mungkin disifatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah. Al-kalam ini sifat al-kalamnya Allah satu-satunya sifat yang memiliki dua jenis. Satu-satunya sifat Allah yang sekaligus dia jatuh pada dua jenis sifat Allah. Jatuh pada sifat dzatiyah, juga jatuh pada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah, al-kalamnya Allah terus-menerus Allah disifatkan dan tegak pada diri Allah sifat al-kalam. Tidak pernah tidak. Adapun sifat fi'liyah, maksudnya al-kalam ini juga sifat fi'liyah. Kapan Allah kehendaki, Allah berbicara. Dan kalau Allah tidak menghendakinya, Allah tidak berbicara. Contohnya, Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, Nabi Musa AS, Rasulullah SAW. Ini sifat fi'liyah. Allah menghendaki untuk mengajak bicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa dan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah tidak menghendaki berbicara langsung kepada Nabi yang lainnya. Ini namanya sifat fi'liyah. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak lakukan. Berhubungan dengan perbuatan Allah, fi'liyah. Nah, dan semua sifat. Siapa yang mengaji? Tuh. Nah, jadi sifat al-kalam masuk dalam sifat dzatiyah dan masuk dalam sifat fi'liyah. Adapun sifat-sifat yang lainnya hanya terbagi imma mungkin dia sifat dzatiyah saja atau mungkin sifat fi'liyah saja. Dan tidak sekaligus kedua-duanya, berbeda dengan sifat al-kalam, satu-satunya sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya sifat al-qudrah, kekuasaan. Sifat zatiyah atau fi'liyah? Siapa yang bisa menjawab? Sifat al-qudrah, kekuasaan. Sifat fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Hah? Fi'liyah. Kalau fi'liyah berarti kapan Allah berkuasa? Hah? Zatiyah. Terus menerus Allah disifati dengan kudrah, tidak pernah tidak. Tidak berhubungan dengan fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat iradah, kehendak, zatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Nah, kapan Allah menghendaki, Allah lakukan. Kapan Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukannya. Namanya sifat fi'liyah. Sifat pencipta, mencipta, fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Kalau Allah menghendaki, Allah mencipta. Kalau tidak, Allah tidak mencipta. Sifat fi'liyah. Tidak boleh antum mengatakan ini sifat zatiyah. Terus menerus disifatkan kepada diri Allah bahwa Allah itu mencipta. Hah? Tidak. Tapi dia sifat fi'liyah. Ada penciptaan yang sudah kita saksikan sekarang. Naam. Ini sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat fi'liyah. Allah menghendaki untuk menciptakan bumi ini diciptakan. Allah menghendaki untuk menciptakan manusia diciptakan. Allah tidak menghendaki menciptakan yang lainnya, Allah tidak ciptakan. Nah, ini namanya sifat fi'liyah. Taib, sifat al-'azama, kebesaran, keagungan. Sifat fi'liyah atau zatiyah? Zatiyah. Naam, zatiyah. Karena terus-menerus Allah itu disifati dengan sifat kebesaran, keagungan. Tidak pernah Allah kalau menghendaki, Allah mengagungkan dirinya. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mengagungkan. Tidak. Tapi dia berhubungan dengan zatiyah, terus-menerus. Naam, jadi sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Nah, sebagian ulama menyebutkan ya tiga ya, asma was sifat wal af'al. Oleh karena itu sebagian ulama dalam menyebutkan tentang tauhid asma was sifat ini menyebutkan tiga. Asma was sifat wal af'al. Nama dan sifat dan perbuatan. Ya. Nah, ini sering kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa af'alikal hamidah. Ya Allah, dengan nama-namamu yang baik, dengan sifatmu yang tinggi, dengan perbuatan-perbuatanmu yang seluruhnya terpuji, aku memohon demikian, demikian, demikian. Kemudian kita berdoa. Dengan wasilah kita memulai dengan ini. Ini makbul. Ini lebih afdal dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berdoa melalui nama-nama Allah dengan memuji dengan sifat-sifatnya dan dengan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa sifat al-kalam juga termasuk sifat fi'liyah adalah firman Allah, inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hanyalah perkaranya Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah akan berkata kepada sesuatu itu, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, baik, kesimpulannya bahwa makna ucapan Imam Ahmad laisa biba'in minhu demikian, bahwa sifat kalamullah tidak terlepas, tidak terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa sifat itu adalah termasuk sifat zatiyah yang tidak terpisah dari zat Allah, senantiasa tegak pada diri Allah Subhanahu wa taala, qaimun bidzatihi. Nah, kemudian kata Imam Ahmad, walaysa minhu syai'un makhluqun wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi, dan hati-hati engkau mendebat orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam ucapan tentang kalamullah, tentang Al-Qur'an ini. Jadi hati-hati, maksudnya dilarang. Dilarang. Kata beliau, undur kaifa yu'akid. Lihat bagaimana Imam Ahmad menguatkan ucapannya. Lakin huna lamma ihtaja radhiyallahu anhu al-munadharata nadhara lamma ulji'a ilaiha nadhara ibna Abi Daud wa nadhara ghairahu inda dharura wa inda al-haja wa inda man yuridu an yatalaqqa da'wata wal haqqa. Kata Imam Ahmad, jangan, hati-hati mendebat, tapi ketika dibutuhkan maka boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang memang kelihatannya menginginkan al-haq. Oleh karena itu beliau sendiri, Imam Ahmad rahimahullahu taala, mendebat ya Ibnu Abi Daud, mendebat Ibnu Abi Daud di dalam permasalahan ini, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Karena Ibnu Abi Daud ahli bid'ah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhlukun, makhluk. Maka didebat oleh Imam Ahmad karena ini darurat dan dibutuhkan pada waktu itu ya, bahkan khalifah yang memanggil ya Imam Ahmad sendiri untuk mendebat ya Ibnu Abi Daud ini, tokoh ahli bid'ah di zamannya. Nah, di depan raja ya, di depan khalifah pada waktu itu. Nah, maka ini dibutuhkan sehingga Imam Ahmad mendebat ya Ibnu Abi Daud dan tidak mampu berhujjah di depan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, dan bagaimana beliau didzalimi pada waktu itu oleh pemerintah dengan dipenjarakan, dicambuk, bahkan sampai meninggal di dalam penjara rahimahullahu taala wa ghafara. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuninya. Amin. Nah, jadi kesimpulannya boleh untuk mendebat kalau memang dibutuhkan, darurat. Tapi kalau tidak ya, maka tidak boleh mendebat-debat ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Ya, dilarang oleh para ulama. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, barang siapa yang mengatakan dengan lafaz dan selainnya, yakni maksudnya mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, lafazku dengan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, seperti ucapan Imam Bukhari. Yang Imam Bukhari rahimahullah sama sekali tidak memiliki keinginan atau maksud berkeyakinan dengan Al-Qur'an itu makhluk. Hingga dengan sebab tersebut, fitnah tersebut, beliau menulis kitab khusus Af'alu Khalqil Ibad. Ya, kitab khusus yaitu perbuatan-perbuatannya para hamba, para makhluk. Bahwa perbuatannya hamba itu adalah makhluk, termasuk suaranya dalam membaca Al-Qur'an, bukan Al-Qur'annya, bukan. Ya. Perbuatan saya, lisan saya, suara saya, semuanya makhluk. Beliau khususkan dengan judul Af'al Khalqil Ibad untuk membantah ya tuduhan-tuduhan yang diberikan pada beliau bahwa beliau maksudkan adalah Al-Qur'an itu makhluk. Na'udzubillah. Imam Bukhari adalah imam ahlu sunnah, imam jabal, gunung yang kokoh ya di dalam akidah dan di dalam yang lain, yang selainnya. Dan itu dipersaksikan dengan tulisan beliau Sahih Al-Imam Bukhari. Hadis-hadis kumpulan hadis Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nah, kemudian atau mengatakan waman waqafa fihi, kata Imam Ahmad, barang siapa yang tawakkuf. Tawakkuf tidak mau mengatakan al-kalamullah, makhluk atau bukan. Yang penting kalamullah saja. Titik. Tawakkuf. Kalau kita tanya makhluk atau bukan, enggak mau. Yang penting cukup kalamullah. Kata Imam Ahmad, kalau yang seperti ini ya, maka dihukumi mubtadi'. Ya, sahibu bid'ah, yakni mubtadi'. Orang ini ahli bid'ah. Kalau enggak mau melangsungkannya. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad juga untuk menutup pintu yang telah terjadi di zamannya Imam Bukhari, untuk menutup pintu ini, beliau setelah itu memberikan komitmen, ucapan agar semua kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah menjauhi lagi ucapan-ucapan yang seperti itu. Beliau menyatakan, man qala lafzi bil qur'ani makhlukun fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang berkata lafadku terhadap Al-Quran makhluk, maka dia ahli bid'ah, mubtadi'. Ini ucapannya Imam Ahmad. Ucapan ini setelah kejadian kasus Imam Bukhari dengan gurunya Syekh Yahya Adz-Dzuhli. Nah, Imam Ahmad juga sezaman, karena Imam Ahmad termasuk gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Nah, sezaman dengan Yahya Adz-Dzuhli. Jadi beliau pun mendukung ya, ucapannya, pendapatnya siapa? Imam Yahya Adz-Dzuhli. Tetapi bukan beliau tujukan kepada Imam Bukhari, ya, yang murid beliau, bukan. Tapi beliau tujukan kepada orang-orang yang punya penyakit di dalam hati, yang suka membuat kesamaran-kesamaran. Sehingga beliau mengitlakkan ucapannya, waman qala lafzi bil qur'ani makhlukun fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang menyatakan lafadku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia mubtadi'. Ini ucapannya Imam Ahmad. Nah, di sini pentingnya mengetahui, mengkompromikan ucapan para ulama. Kalau dengan istijjal, dengan tergesa-gesa atau tanpa kaidah, tanpa ilmu, tanpa dasar yang kuat, tiba-tiba kita datang, Imam Bukhari mubtadi', berdasarkan ucapannya Imam Ahmad. Apa ucapannya Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan lafadku dengan Al-Quran makhluk, maka dia mubtadi'. Ternyata itu diucapkan oleh Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari mubtadi'. Nah, ini orang yang jahil murakkab. Ya, jahil yang berganda, yang tidak bisa mendudukan ucapannya para ulama ke mana posisinya dan bagaimana sejarahnya. Ya, latar belakangnya, apa sebabnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya untuk kembali kepada para ulama, kembali kepada para ulama di dalam mendudukan kalam-kalamnya tersebut. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab al-iman bi ru'yatillah fi daril akhirah, yaitu beriman dengan ru'ya Allah pada yaumul akhirah. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.